إن الحمد لله نحمده ونستعينه من أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن لا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخوانا أنجلكان pembahasan كتاب الفقه الميسر في كتابي والسنة sebelumnya telah kita jelaskan tariqul hukmi wasifatuhu, cara memutuskan hukuman dan sifatnya. Bagi seorang hakim, untuk langkah-langkah dalam memutuskan hukuman. Kesimpulannya, langkah-langkah dalam memutuskan hukuman, kalau penuduh dan yang dituduh hadir, maka hakim mendudukkan keduanya di hadapannya, kemudian bertanya siapa di antara keduanya yang bertindak sebagai penuduh. Atau hakim diam sehingga yang menuduh dia berbicara dan hakim mendengarkan tuduhannya. Kalau tuduhan yang dibawakannya dalam bentuk yang benar, maka hakim bertanya kepada pihak yang beranggapan terhadap tuduhan tersebut. Kalau dia mengakuinya, maka sangat mudah bagi hakim untuk memutuskan siapa yang salah. Tapi masalahnya kalau pihak yang tuduh dia mengingkari tuduhannya, maka tentunya hakim meminta bukti kepada pihak yang menuduh. Kalau pihak yang menuduh dia memiliki bukti, hakim meminta untuk mendatangkan bukti tersebut. Dan hakim pun mendengarkan saksian dari bukti yang disebutkan. Dan ketika ada bukti-bukti dan saksi-saksi, maka hakim pun man. Dengan adanya bukti-bukti dan saksi tersebut, tentunya dengan tidak memutus pengakuannya, akan tetapi dengan bukti-bukti dan saksi-saksi yang ada. Masalahnya kalau seandainya pihak yang menuduh tidak ada bukti, dalam kondisi seperti itu, maka hakim memberitahukan bahwasannya pihak yang dituduh hendaklah dia bersumpah. Bersumpah dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala mengingkari tuduhan tersebut. Dikatakan Nabi mengatakan, al-bayyinah al-mudda'i wal-yaminu al-mudda'i. Sumpah bagi yang menuduh, bukti bagi yang menuduh, sumpah bagi yang dituduh. Dan apabila yang menuduh orang yang dituduh, hakim meminta pihak yang dituduh tadi bersumpah. Ketika dia berani bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala mengingkari tuduhannya, hakim pun membebaskannya. Masalahnya kalau pihak yang dituduh menolak untuk bersumpah, tidak mau bersumpah. Yang menuduh enggak ada bukti. Yang dituduh pun ketika diminta bersumpah tidak mau bersumpah. Dalam kondisi seperti itu, hakim memutuskan bersalah kepada pihak yang dituduh dikarenakan tidak mau bersumpah, dikarenakan menolak untuk bersumpah. Di mana ketika pihak yang dituduh menolak dan tidak mau bersumpah, ini merupakan qarinah zahirah, indikasi yang jelas, indikasi yang kuat menunjukkan benarnya orang yang menuduh. Nah, ya, di mana di antara para sahabat pun menghukumi atau memutuskan hukuman dengan perkara tersebut, seperti Utsman bin Affan dan sebagian di antara para ulama. Ketika tidak ada bukti, kemudian pihak yang dituduh tidak mau bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala, maka pihak yang dituduh tersebut dihukumi bersalah, dikatakan tidak mau bersumpah, mengingkari tuduhan tersebut. Ya. Walaupun sebagian ulama berpendapat, kalau pihak yang dituduh tidak mau bersumpah, maka sumpah dikembalikan kepada pihak yang menuduh. Ya. Ketika pihak yang menuduh bersumpah, maka dia berhak untuk dimenangkan. Nah, apalagi apabila ada sisi penguat yang lainnya. Apabila sekarang pihak yang dituduh dia berani bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala mengingkari tuduhannya, sementara dari pihak yang menuduh enggak ada bukti, kita sebutkan tadi, hakim hendaknya membebaskan orang yang dituduh tadi. Kenapa? Dikarenakan tidak ada bukti. Dan juga pihak yang dituduh dia bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah diputuskan demikian oleh hakim. Membebaskan pihak yang tertuduh. Tapi setelah beberapa waktu, tiba-tiba orang yang menuduh bisa menghadirkan bukti-bukti. Padahal hakim telah memutuskan pihak yang tertuduh tidak bersalah. Ya. Bahkan sampai bersumpah dengan nama Allah dari pihak yang tertuduh bahwasanya dirinya mengingkari tuduhan tersebut, dimenangkan oleh hakim. Tapi setelah itu pihak yang menuduh membawakan bukti-bukti, ya, membawakan saksi-saksi. Nah, maka tentunya ketika kondisi seperti itu, maka hakim memenangkan pihak yang menuduh. Ya, kasusnya dibuka kembali. Nah, dan memenangkan pihak yang menuduh dikatakan membawakan bukti-bukti dan saksi-saksi. Nah, masuk pada al-babu tsani, bab yang kedua, fis-sahadat, tentang persaksian-persaksian. Wa fihi 'indatu masail. Dalam bab ini ada beberapa masalah-masalah. المسألة الأولى في تعريفها وحكمها وأدلتها. Masalah yang pertama tentang definisi persaksian, hukum dan dalil-dalil persaksian. Ta'rifuha, definisi persaksian. Asyhadatu fil lughah, asyhadah persaksian secara bahasa, hiyal khabarul qati'. Persaksian secara bahasa artinya berita yang pasti. Mustaqatun minal musyahadah. Kata ini dibentuk atau diambil dari kata musyahadah. Asyahadah diambil dari kata musyahadah. Lianna syahid yukhbiru amma syahadahu wa ayanahu. Dikatakan syahid, orang yang bersaksi, dia mengkhabarkan tentang apa yang disaksikannya dan dilihatnya dengan mata kepalanya sendiri. Ya. Ini namanya asyhadah. Nah. Wal muradu biha indal fuqaha, dan yang dimaksud dengan persaksian menurut ulama ahli fiqih, al-ikhbaru bihaqqin lil ghairi al-ghair fi majlis al-qadha. Mana ya ikhbar, memberitahukan keterangan dengan benar terhadap penuduh dan yang tertuduh dalam majlis pengadilan. Nah, ini secara istilah ulama ahli fiqih. Persaksian sekali lagi memberitahukan keterangan bihak dengan sebenar-benarnya. Ya. Bagi penuduh dan yang tertuduh dalam majlis pengadilan. Aw hiya al-ikhbaru bima alimahu syahidu bilafdin khas. Atau al-ikhbar, memberitahukan keterangan dengan apa yang diketahui oleh syahid, saksi yang menyaksikan dengan lafaz yang khusus. Wa huwa ashhadu au syahidtu. Lafaz yang khususnya diantaranya ashhadu, aku bersaksi. Ya, au syahidtu sama maknanya aku bersaksi. Au ma yakumu maqamahuma, atau lafaz-lafaz yang menduduki kedudukan keduanya. Ya, kedudukan asyhadu atau syahidtu. Ya. Ini antara makna syahadat, persaksian. Sekali lagi, di antara maknanya adalah memberitahukan keterangan sesuai dengan apa yang diketahui oleh syahid yang menyaksikan dengan lafaz yang khusus. Yeah. Dan asyhadah disebutkan oleh sebagian para ulama, yang namanya syahadah bisa dianggap persaksian tersebut kalau memenuhi tiga perkara. Yang pertama, al-ilmu bima syahidahu. Dia mengetahui terhadap apa yang dipersaksikannya. Ya. Sebagai seorang saksi, dia harus mengetahui apa yang dipersaksikannya. Nah, jangan sampai seorang saksi dia enggak tahu apa yang tersaksikannya. Hanya dihadirkan di majelis pengadilan tapi enggak tahu bersaksi tentang apa. Yang kedua, hendaklah dia meyakini tentang apa yang dipersaksikannya. Jangan sampai lisannya bersaksi demikian tapi hatinya mengingkari apa yang dipersaksikannya. Harus meyakini tentang apa yang dipersaksikannya. Kalau ternyata dia bersaksi tentang suatu kasus, suatu perkara, tapi hatinya mengingkarinya, ini persaksian dusta. Rasulullah sangat mengingatkan sekali, ala wa syahadatul zur, ala wa syahadatul zur, hati-hati kalian dari persaksian yang dusta. Berbahaya. Kenapa? Dikatakan bisa mengambil hak orang lain dengan cara yang bahagia. Sudah dusta, kemudian bisa menyebabkan tadi mengambil hak orang lain dengan cara yang batil, atau bisa menyebabkan memponis salah kepada orang yang benar dan sebaliknya memponis benar kepada orang yang bersalah disebabkan persaksian dusta. Sehingga persaksian yang benar ketika meyakini tentang apa yang dipersaksikannya. Dan yang ketiga, mengkhabarkan, memberitahukan tentang apa yang dipersaksikannya. Seorang saksi, kira-kira ditanya, apa yang engkau saksikan? Dia diam, misalkan. Dia memberitahu apa yang dipersaksikannya. Maka enggak akan dianggap persaksiannya. Bersaksi dengan apa dia? Gak memberitahu yang lainnya tentang apa yang persaksikannya. Boleh juga persaksian terhadap kalimat la ilaha illallah. Ini pun masuk syahadah, persaksian. Maka harus mencakup tiga perkara tadi. Dia mengetahui tentang apa yang dipersaksikannya, dia meyakini dengan apa yang persaksikannya, dan dia mengkhabarkan, memberitahukan kepada yang lainnya tentang apa yang disaksikannya. Jadi ketika seorang kafir masuk Islam, maka disyariatkan dia untuk memberitahukan tentang apa yang disaksikannya kepada yang lainnya. Dia mengucapkan kalimat syahadat, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hukmuha. Hukum persaksian. Tahammul syahadati fi ghairi haqqillah ta'ala, yakni fi haqqil adamiyyin, fardun 'alal kifayah. Menjadi saksi pada selain hak Allah Subhanahu wa ta'ala, maksudnya menjadi saksi pada hak manusia, ini hukumnya fardu kifayah. Idza wujida man yakumu bidzalika kafa 'anil akharin lihusulil ghurdi. Apabila didapatkan orang yang melakukan hal itu, maka sudah cukup bagi yang lainnya, dikarenakan tujuan telah tercapai. Misalkan yang menyaksikan kasus tersebut puluhan orang. Di antara puluhan orang tersebut yang menjadi saksi, misalkan satu atau dua orang. Ada yang mewakili. Maka sudah cukup bagi yang lainnya. Wa illam yujad illa man yakfi ta'ayyana alaihi. Dan apabila tidak didapatkan, kecuali orang tersebut, maka hukumnya menjadi wajib baginya. Didapatkan orang yang cukup, misalkan, untuk bersaksi. Maka, bagi orang yang menyaksikan perbuatan tersebut, wajib baginya untuk menjadi saksi. Liqouli ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa la ya'ba syuhada'u idza ma du'u. Maka janganlah para saksi enggan untuk bersaksi apabila mereka dipanggil. Dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala para saksi enggan untuk bersaksi apabila dipanggil dalam pengadilan atau untuk bersaksi. Nah, apalagi tadi dalam kondisi enggak ada saksi yang lain kecuali dirinya. Ya. Maka hukumnya menjadi fardu ain. Ya, bagi diri orang tersebut. Nah. Wa amma adaa'uha wa itsbaatuha 'inda al-haakim fa fardu 'ainin 'ala man tahammalaha mata du'iya ila adaa'iha. Adapun menyampaikan dan menetapkan persaksian di depan hakim, hukumnya fardu ain kepada orang yang bersaksi ketika dia dipanggil untuk menyampaikan persaksiannya. Ya. Ada misalkan seorang saksi. Nah, dipanggil oleh hakim untuk menyampaikan persaksiannya. Maka bagi saksi tersebut hukumnya fardu ain. Ya. Untuk menyampaikan persaksiannya. Liqaulillahi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa la taktumush syahadah." Janganlah kalian menyembunyikan persaksian. Wa may yaktumha fa innahu asimun qalbuh. Barang siapa yang menyembunyikan persaksian, maka sesungguhnya itu adalah dosa pada hatinya. Dan seorang tahu misalkan si fulan bersalah, dipanggil untuk menjadi saksi. Tapi orang ini menyembunyikan persaksiannya. Tidak mau bersaksi. Ya. Maka yang semacam ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala taktumush syahadah. Jangan kalian menyembunyikan persaksian. Orang yang menyembunyikan persaksian dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala hatinya berdosa. Ya. Jadi kalau kita menjadi saksi dalam suatu kasus, nah, kita mengetahui dengan pasti bagaimana terjadinya kasus tersebut. Kita melihat dengan mata kepala kita sendiri. Yeah. Apalagi berkaitan dengan menyangkut hak orang lain. Kalau kita tidak bersaksi dengan sebenarnya, ya, bisa menyebabkan yang benar diponis salah, yang salah diponis benar. Maka dalam kondisi seperti itu, ya, maka wajib bagi kita untuk menjadi saksi. Nah, dikarenakan Allah Subhanahu wa taala menyatakan tadi, wala ya'bas syuhada'u idza madu'u. Para saksi itu jangan enggan untuk bersaksi apabila mereka dipanggil untuk bersaksi. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menyatakan tadi, wala taktumush syahadah. Janganlah kalian menyembunyikan persaksian. Para saksi jangan sampai menyembunyikan persaksiannya. Dan Allah menyatakan, wa may yaktumha fa innahu asimun qalbu. Orang yang menyembunyikan persaksian maka sungguh hatinya berdosa. Nah, wa yustaratu li wujubi tahammuliha wa adaiha intifa'ud darar anisyahid. Dan disyaratkan wajibnya menjadi saksi dan menyampaikan persaksian, ya, ini syarat wajibnya adalah intifa'ud darar, tidak ada kemudaratan, tidak ada bahaya anisyahid kepada orang yang bersaksi. Ya. Fa in kana yulhikuhu min dhalika dararun fi 'irdihi aw malihi aw nafsihi aw ahlihi fala yajibu 'alayhi. Maka apabila menyertai orang yang bersaksi dari persaksiannya tersebut bahaya pada kehormatannya atau hartanya atau dirinya atau keluarganya, maka tidak wajib baginya untuk bersaksi. Ya. Misal, diancam. Kalau bersaksi, misalkan, keluarganya akan dibunuh. Kalau bersaksi, misalkan, ya, hartanya akan dirampok dan lain sebagainya. Dan bukan sekedar ancaman saja, tapi ancaman yang benar-benar si pengancam ini dia bisa melaksanakan, merealisasikan ancamannya tersebut. Ya. Maka dalam kondisi seperti itu, ketika ada bahaya, maka tidak wajib baginya untuk bersaksi. Nah, kalau ada bahaya, adapun kalau dijamin keamanannya oleh pihak yang berwenang ketika dia menjadi saksi, dan sangat dibutuhkan sekali persaksiannya, maka hendaklah dia bersaksi. Tidak boleh enggan. Ya, untuk bersaksi ketika dipanggil, untuk bersaksi. Tapi dalam kondisi yang saya sebutkan tadi, ya, kalau bersaksi dia mendapatkan bahaya, ya, atau ancaman yang akan dia realisasikan, apakah terhadap hartanya, terhadap dirinya atau keluarganya, maka dalam kondisi seperti itu tidak wajib baginya untuk bersaksi. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, la dharara wa la dhirar. Tidak boleh membahayakan, memudaratkan diri sendiri, dan tidak boleh memudaratkan, membahayakan orang lain. Nah, yang ketiga, adillatu masru'iyatiha, dalil-dalil disyariatkannya persaksian. Dalla ala masru'iyati syahadati al-kitabu was-sunnatu wal-ijma'. Dalil tentang disyariatkannya persaksian ada pada al-kitab, al-Quran, dan juga sunnah serta ijma'. Amal kitab wa qawlu ta'ala wa la ya'bas syuhada'u idha madu'u. Adapun dalam kitab Al-Quran, firman Allah subhanahu wa ta'ala, maka janganlah para saksi enggan, ya, untuk bersaksi apabila mereka dipanggil. Wa qulu ta'ala, dan juga firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa aqimu syahadata lillah, dan tegakkanlah persaksian karena Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala ta'ala, dan juga firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa la taqtumu syahadata wa may yaqtumha fa innahu asimun qalbuh. Jangan kalian menyembunyikan persaksian, barang siapa yang menyembunyikan persaksian sesungguhnya dosa pada hatinya. Wa qala ta'ala, dan juga firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa ashhidu dawai adli minkum, dan persaksikanlah, yeah, dua orang yang adil di antara kalian. Wa qala ta'ala, dan juga firman Allah subhanahu wa ta'ala, wastashhidu syahidaini min rijalikum, dan hendaklah kalian meminta saksi dengan dua orang saksi dari para lelaki kalian. Wa illam yakuna rajulaini fa rajulun wa imra'atani mimman tardawna min asyuhada. Kalau tidak ada dua orang laki-laki, maka boleh dengan satu orang laki-laki dan dua orang perempuan dari orang-orang yang kalian ridhoi sebagai para saksi. Wa minas sunnah, dari sunnah, hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, syahada sahidaka aw yaminuhu, ya, dua orang saksi untukmu atau sumpahnya. Ini sebutkan saksi. Hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al bayyinatu 'alal mudda'i, bukti bagi yang menuduh. Di antara bukti adalah saksi. Nah, wal yamin 'ala man ankar, dan sumpah bagi yang mengingkari. Waqad ajma'al ulama 'ala masru'iyatiha, para ulama telah sepakat tentang disyariatkannya persaksian. Li isbatil huquq, untuk menetapkan hak-hak. Wa li annal hajata da'iyatun ilaiha, dan dikarenakan kebutuhan manusia menuntut adanya persaksian. Ya, supaya hakim bisa memutuskan dengan seadil-adilnya. Ya. Supaya hak-hak manusia diberikan sesuai dengan haknya. Tidak ada pihak yang dizalimi. Ya. Sekali lagi, persaksian ini telah ditetapkan dalam Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW serta ijma'. Ya. Dan disebutkan tadi, tidak boleh kita enggan untuk menjadi saksi. Apalagi dalam kasus yang sangat penting berkaitan dengan hak orang lain. Kalau kita tidak menjadi saksi, bisa menyebabkan yang salah diponis benar, yang benar diponis salah. Maka dalam kondisi seperti itu, ya, jangan sampai kita enggan untuk menjadi saksi. Nah, kalau kita menjadi saksi, ya, mengikhlaskan niat karena Allah subhanahu wa ta'ala, ya, supaya bisa memberikan hak kepada orang yang berhak mendapatkan hak tersebut, ini bisa menjadi ibadah. Dikatakan Allah memerintahkan, wa aqimu syahadata lillah, tegakkanlah persaksian karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, kalau kita bersaksi dalam masalah tersebut, ini pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dikatakan Allah perintahkan, wa aqimu syahadata lillah, tegakkanlah persaksian karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sebaliknya, orang yang menyembunyikan persaksian, Allah berikan ancaman. Ya. Wa la taktumu syahadah, wa man yaktumha fa innahu asimun qalbuh. Jangan kalian menyembunyikan persaksian. Padahal siapa yang menyembunyikan persaksian, maka sungguh dosa pada hatinya. Wallahu a'lam bishawab. Nahtafi ilahuna, insyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain berkaitan dengan syarat-syarat saksi yang bisa diterima persaksiannya. Ilahuna alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.